Hermana. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم على كل محتلم أخرجه السبعة itu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmidzi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Ghuslu yaumil Jum'ah." Mandi hari Jumat itu wajib bagi yang akil balig yang sudah mimpi basah. Kata Imam Sunani rahimahullah, hadza dalil Daud fi ijabi ghusl Jum'ah. Ini merupakan dalil pendapat Al-Imam Daud Al-Zahiriyah di dalam mewajibkan mandi Jumat. Adapun pendapat jumhur, mereka mentakwil, artinya tidak wajib. Qad qila inna qad kana al-ijab aula awwal amr bil ghusl. Ada juga yang mengatakan di awal-awal mula memang diwajibkan mandi Jumat. Lama kanu fihi min dhikil hal, ketika mereka dalam keadaan sempit, mungkin susah air dan lain sebagainya, pakaiannya juga susah, wa ghalibul libasihim suf, wa hum fi ardin harah al hawa, wa hum, dan mereka tinggal di cuaca yang panas, fakar yang raquna indal istima' li salatil jum'ah, dan mereka seringnya bercucuran keringat untuk salat Jumat, sehingga diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi Jumat. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan keleluasaan kepada mereka memakai baju kutun, katun dan lain sebagainya, maka Allah berikan rukhsah. Ini pendapat. Artinya, nah, ada dua pendapat dari kalangan ulama. Pendapat yang pertama, Imam Daud Al-Zahiri mengatakan wajib. Pendapat kedua, pendapatnya jumhur, mengatakan mustahab. Berkata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, hadis ini merupakan dalil yang jelas bahwasanya wajibnya mandi Jumat. Ya, wajibnya mandi Jumat. (Tuh) Dan kapan mandi Jumat? Ya sebelum Jumat, sebelum sholat Jumat. Dan beliau juga mengisyaratkan di situ ada khilaf, ada perselisihan, ada dua pendapat, ada yang mengatakan wajib seperti Imam Dawud al-Zahiri dan pendapatnya jumhur. Nah, ada yang mengatakan kalau seandainya wajib, apakah ini merupakan syarat sahnya sholat Jumat atau tidak? Fal jawab la, jawabannya tidak, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jawabannya tidak. Mandi Jumat bukan merupakan syarat sahnya. Artinya kalau dia enggak mandi Jumat, enggak sah Jumatnya, ya enggak juga. Paham enggak? Berdasarkan dua dalil, wasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an lam yalzam Utsman radhiyallahu an an yadhhab wa yaghtasil wa kana syartan la alzamahu لأن معه وقتا يدرك به الجمعة يمكن أن يذهب ويغتسل ويرجع ويصلي الجمعة. دليلnya apa? Bahwasanya Umar bin Khattab ya radhiyallahu taala anhu tidak mewajibkan kepada Utsman bin Affan ya yang di bawahnya, bawahannya tentunya, untuk berangkat Jumat dan mandi. Ya, itu di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kalau seandainya syarat sahnya sholat Jumat adalah harus mandi dulu, maka seperti sahabat Umar bin Khattab, ya, nah, akan mewajibkan kepada yang bawahnya, ya, tetapi tidak didapatkan hal itu. Alasan kedua kata Ibn Utsaimin rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi orang yang junub. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau seandainya kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, yakni mandi. Nah, kemudian kata Ibn Utsaimin rahimahullah, kalaulah seandainya seorang meninggalkan mandi Jumat, dia tinggalkan mandi Jumat, enggak mandi Jumat, kemudian sholat, apakah sholatnya batal? Tidak, tidak batal. Sholatnya, kata Ibn Utsaimin rahimahullah, sholatnya benar, sahih. Akan tapi dia berdosa karena tidak melaksanakan apa? Mandi Jumat. Kalau seandainya seorang meniatkan mandi Jumat, mandi junub, dan mandi yang lain dalam satu niat, boleh enggak? As-shawab, kata Ibn Utsaimin yang benar, annahu yuzi, boleh. Boleh, dia mandi Jumat, mandi junub, satu niat. Alasannya, li'annahu ma'ibadatan min jinsin wahid, dua ibadah jenisnya sama. Muttafiqatan fil haya wal wasf faqamat ihdama maqam al ukhra. Walakin law arada, ya, kalau seandainya mau dipisah satu-satu, ya, biniatin dengan satu niat, satu mandi, satu niat, satu mandi. Ya, wa indari fi ghusl jama' wal bil aks. Jawabannya al awal, ya, fa naqul idza kunta turidu an taqtasir 'ala niyatin wahidah fanwi ghasal janabah lianna kita nawaita ghasal janabah adait ma yajib binisma li ghasal jumah. Maka kata Ibn Utsaimin rahimahullah, niatkan saja untuk mandi junub. Ya, karena kalau sudah niat mandi junub, berarti apa? Sama saja dia sudah mandi Jumat. Maksud tujuannya sama. Ya. Tapi kalau kamu meniatkan mandi Jumat, ya harus mandi junubnya harus, karena intinya adalah junub. Ya, paham gak ini? Berarti yang harus diniatkan apa? Mandi junub. Kalau meniatkan mandi junub, ya secara otomatis Jumat juga dapat. Tapi kalau mandi Jumat, ya dia belum mandi junub. Innamal a'malu binniyat. Gitu. Ini kalau mau disendirikan ya sebenarnya digabungkan juga boleh. Ya. Walakin as-sahih al-awwal, pendapat yang pertama itu sahih, boleh. Nawahuma jami'an, dia gabungkan niatnya seluruhnya. Ya. Paham ini? Nah, ini bagi yang berpendapat wajib, bagi pendapat jumhur apa tadi? Tidak wah. Wajib. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.